السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Az-Zakat. Pada akhir pembahasan kita telah menerangkan hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, tentang hukum dikeluarkannya zakat dari harta anak yatim. Dan telah kita terangkan bahwa yang sahih dari pendapat para ulama, dan itu diriwayatkan dari Nabi alaihi wasallam, meskipun dalam sanad riwayat tersebut menjadi perselisihan di kalangan para ulama, namun telah diriwayatkan dari beberapa sahabat, dari Umar bin Khattab, dari Abdullah bin Umar, dari Al-Hasan bin Ali, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa mereka mengatakan pada harta anak yatim terdapat zakat. Oleh karena itu dianjurkan untuk mengelola harta anak yatim tersebut dengan cara yang terbaik, dengan diputar dalam bentuk bisnis yang halal yang menguntungkan, yang mengembangkan harta anak yatim tersebut sehingga tidak terus berkurang setiap tahunnya. Apabila mencapai nisab, selalu dikeluarkan zakat. Kemudian kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Mashhur bin Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Allah Ta'ala. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال تندري عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه beliau berkata كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم. Bahwa merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila ada satu kaum mereka mendatangi Rasulullah dengan membawa sedekah-sedekah mereka, dengan membawa zakat mereka. Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma salli alaihim, Allahumma salli alaihim. Ya Allah, berikanlah salawat kepada mereka. Yani mendoakan mereka dengan kebaikan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini sebagaimana yang disebutkan hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abi Auba, bahwa merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila satu kaum, sekelompok orang, mereka datang kepada Rasulullah sambil membawa sedekah mereka, maka Nabi SAW mendoakannya, Allahumma salli ala ali fulan. Fa'atahu abi bi sadaqati. Kata Abdullah bin Abi Aufa, suatu ketika ayahku datang kepada Rasulullah sambil membawa sedekahnya, sambil membawa zakatnya. Faqala maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mendoakan, Allahumma salli ala ali abi Aufa. Ya Allah, berilah salawat kepada keluarga Abu Aufa. Demikian lafaz yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan lafaz ini dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis ini yang meriwayatkannya adalah sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa, Abdullah dan ayahnya Abu Aufa. Abu Aufa ini namanya Alqamah. Alqamah bin Khalid bin Al-Harith Al-Aslami. Ada yang mengatakan Abdullah bin Abi Aufa ini kunyahnya Abu Muawiyah. Ada pula yang menyebutkan kunyahnya Abu Ibrahim. Ada pula yang menyebutkan Abu Muhammad. Dan Abdullah bin Abi Aufa dan ayahnya Abu Aufa, yaitu Al-Qamah, kedua-duanya dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kedua-duanya dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Abdullah bin Abi Aufa, beliau ini lama tinggal di Kufah. Ada yang menyebutkan bahwa beliau masuk ke Kufah pada tahun 86 atau 87 Hijriah. Dan beliau terus tinggal di Kufah hingga beliau meninggal. Oleh karena itu Abdullah bin Abi Aufa, beliau sahabat yang paling terakhir meninggal di Kufah. Abdullah bin Abi Aufa, beliau ini menyaksikan beberapa peperangan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau menyaksikan peristiwa Al-Hudaybiyah. Beliau ikut hadir dalam pembaiatan di bawah pohon, Baiatul Ridwan. Beliau juga sempat menyaksikan peristiwa Perang Khaybar. Sampai kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau terus mengikuti peperangan. Setelah Nabi SAW meninggal, maka beliau pun meninggalkan Madinah menuju ke Kufah. Lalu kemudian beliau meninggal di sana. Dalam hadis yang sahih, Abdullah bin Auf, Abi Auf mengatakan, "Ghazawtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 ghazawat na'kulul jarad." Aku mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 kali peperangan. Dalam riwayat yang lain 7 kali peperangan. Dalam perang itu kami hanya memakan al-jarad. Apa itu al-jarad? Belalang. Hanya itu makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam peperangan. Ini menunjukkan kesabaran mereka dalam menyebarkan dakwah Islam di seluruh penjuru dunia. Dan dengan kesabaran mereka, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keberhasilan dari dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Allah memberi kekokohan kepada mereka dalam keadaan mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja dari kaum muslimin, dari sebuah masyarakat, apabila mereka istiqamah dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya, dan menghidupkan sunnah jauh dari bid'ah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberi kekokohan kepada mereka. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi kekokohan kepada mereka. Khilaf di muka bumi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan mengokohkan agama yang mereka ridai dan menggantikan rasa takut menjadi perasaan aman, tentera, bahagia, hilang rasa takut. Dan mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan dalam beribadah. Maka ini janji dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan penuh keyakinan, maka mereka pasti akan meraih kepemimpinan di dalam agama Allah Tabaraka wa taala. Dan di dalam hadis Abdullah bin Abi Auf ini kaitannya tentang seseorang atau sekelompok orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sedekah, membawa zakat, lalu kemudian Rasulullah alaihi wasallam mendoakan mereka dengan mengucapkan Allahumma shalli alaihim, Allahumma shalli alaihim. Disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah bahwa as-salatu pada tempat ini maknanya doa dan mengharapkan keberkahan, mengharapkan keberkahan. Allahumma salli alaihi, maksudnya Rasulullah alaihi salatu wassalam mendoakan kebaikan untuk mereka yang datang membawa sedekah, mendoakan agar mereka senantiasa mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Dan ini merupakan penakwilan dan penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah yang membersihkan mereka, menyucikan jiwa-jiwa mereka. Dan wasalli alaihim. Ain wasalli alaihim. Maksudnya mendoakan kebaikan, mendoakan rahmat, mendapatkan berkah. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya doa kamu, doamu kepada mereka, sakanun. Yang dimaksud sakan ay ma taskunu bihi an-nufus wa tatma'innu biha. Sesuatu yang menenangkan jiwa, menenteramkan hati dengan bersedekah. Lalu kemudian didoakan kebaikan bagi yang datang membawa sedekah tersebut. Di dalam hadis Abdullah bin Abi Auf ini ada beberapa faedah dan beberapa permasalahan yang penting untuk kita bahas. Yang pertama, hadis ini menunjukkan disyariatkannya mendoakan seseorang yang datang membawa sedekah, datang membawa zakat. Dianjurkan untuk mendoakannya. Dan ini merupakan kebiasaan Rasulullah SAW. Dan ini juga merupakan bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasalli 'alaihim." Wasalli 'alaihim. Dan berilah salawat pada mereka. Dan telah kita jelaskan bahwa para ulama mengartikan yang dimaksud salawat di sini adalah mendoakan kebaikan dan memberi keberkahan. Memberi keberkahan. Lalu bagaimana dengan perkataan Abu Aliyah ketika beliau menerangkan makna salawat? Salatullahi ala abdihi sana'uhu alaihi indal malaika. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi salawat kepada hamba-hambanya, maknanya bahwa Allah Azza wa Jal memuji hamba-hamba tersebut di hadapan para malaikat. Sehingga makna dari salawat adalah Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di hadapan hamba-hambanya yang mulia dari kalangan al-malaikatul kiram. Sehingga ini juga menyebabkan terjadinya perselisihan tentang hukum bolehkah bersolawat kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ketahui dan yang diperintahkan dan merupakan syiar, salawat itu khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khusus kepada para nabi. Dan tidak disebutkan selain Rasulullah kecuali dalam hal mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Merupakan hal yang tidak masyhur kita mengatakan sallallahu ala Abi Bakar misalnya, sallallahu ala Umar. Iya kan, ketika kita menyebut misalnya Abu Hurairah tidak masyhur kita mengatakan sallallahu alaihi. Kita mengatakan radhiyallahu anhu. Biasanya salawat itu kita khususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada selain Rasulullah disebut namun mengikuti Rasulullah. Misalnya kita mengatakan sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Iya kan? Keluarga atau pengikut Rasul dan para sahabat mengikuti salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dikhususkan sallallahu ala ashabi Rasulillah tidak masyhur. Yang masyhur dikhususkan kepada Rasulullah alaihi wasallam. Tidak disebutkan kepada selain Rasulullah kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, baru dibolehkan. Yang ada dalam salah satu kaidah fiqhiyah yang disebutkan oleh para fuqaha, yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Sesuatu yang disahkan, bolehkan apabila dia mengikuti, namun kalau berdiri sendiri tidak diperbolehkan. Sebagai contoh, ada seekor kambing yang dalam keadaan hamil. Lalu kemudian seseorang datang dan mengatakan kepada pemilik kambing yang sedang hamil tersebut, dia mengatakan, saya ingin membeli anak kambing kalau melahirkan. Saya ingin membelinya. Saya beli sekarang. 100 ribu. Boleh gak? Tidak apa boleh. Kenapa? Majhul. Boleh jadi anaknya 4. Boleh jadi anaknya 3, boleh jadi 2, boleh jadi 1, boleh jadi ketika keluar mati semua. Jadi tidak jelas. Ya, bisa dikami. Tidak diperbolehkan. Gharar, majhul. Tapi kalau misalnya dia mengatakan, saya beli kambing ini. Kambing, ya beserta apa yang ada di dalam perutnya. Maka dibolehkan. Karena yang ada di dalam janin mengikuti induknya. Maka tidak dibolehkan kalau dibeli secara tersendiri. Saya beli janin yang ada di dalam perut tersebut. Tidak dibolehkan. Namun kalau dia mengikuti induk, boleh. Ini salah satu contoh penerapan kaidah. Yasbutu taba'an ma'ada yasbutu istiqlalan. Bahwa disahkan apabila dia mengikuti asal. Namun kalau berdiri sendiri tidak disahkan, tidak diperbolehkan. Nah, demikian pula dalam hal bersalawat. Bersalawat kepada selain Rasulullah alaihi wasallam tidak diperbolehkan secara khusus. Namun kalau seseorang bersalawat kepada Rasulullah lalu yang lainnya mengikuti salawat kepada Rasul, seperti yang kita contohkan tadi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, dibolehkan. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Bukankah hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolawat kepada orang yang datang kepada beliau membawa sedekah? Beliau mendoakan, Allahumma salli alaihim. Datang keluarga Abdullah bin Abi Auf, Allahumma salli ala ali Abi Auf. Beliau bersolawat kepada keluarga Abu Auf dan kepada siapa saja yang datang dengan membawa zakat, membawa sedekah. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan para fuqaha tentang hukum bersalawat kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. sementara hadis-hadis dan keumuman ayat wasalli alaihim dan bersolatlah kepada mereka menunjukkan bolehnya bersolat kepada selain Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan dikuatkan lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Hibban dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang wanita, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita ini mengatakan kepada Rasulullah, salli alaiya wa ala zawji, wahai Rasulullah, bersalawatlah kepadaku dan kepada suamiku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallallahu alaihi wa ala zawji, semoga Allah memberi salawat kepadamu, wahai wanita, dan kepada suamimu. Ini juga menjelaskan bahwa ada salawat kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Falhafiz ini yang menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Malik Al-Syafi'i dan dinisbatkan kepada mayoritas para ulama, mereka mengatakan tidak diperbolehkan bersolawat kepada selain para nabi secara khusus. Secara khusus tidak diperbolehkan. Misalnya dikatakan Allahumma salli ala Ali Abi Bakar, Allahumma salli ala Ali Abi Hurairah, Allahumma salli ala Pak Sulaiman misalnya. Allahumma salli ala Pak Muhaimin misalnya. Ya. Tidak diperbolehkan secara khusus. Namun kalau mengikuti boleh. Mengikuti Rasulullah, mengikuti para nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, diperbolehkan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi wasallam tentang salawat. Ya. Karena pendapat ini mengatakan bahwa ucapan-ucapan salawat, demikian pula ucapan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyucikan Allah, ini adalah sesuatu yang sifatnya tauqifiyah yang datang dari para ulama ussalaf. Dan yang dinukil dari para ulama ussalaf bahwa mereka tidak mengucapkan salawat kecuali kepada para nabi secara khusus. Para nabi secara khusus tidak diucapkan salawat kepada selain Rasulullah atau selain para nabi kecuali mengikuti para nabi. Sebagaimana telah dinukilkan dari para ulama ustadz, apabila mereka menyebut tentang Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, Allah jalla jalaluh, Allah jallat azamatuh, Allah taqaddasat asma'uh, Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang semisalnya. Ini telah masyhur dari para ulama salaf, mereka menyebutkan doa-doa yang semacam ini khusus kepada Allah azza wa jalla. Mereka tidak pernah mengatakan qala an-nabiyyu azza wa jalla, qala an-nabiyyu azza wa jalla, tidak pernah. Meskipun Rasulullah punya sifat aziz, iya kan? Dan Rasulullah juga punya sifat jalil, meskipun tidak sama antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluk. Namun Rasulullah sifat al-izz, sifat kemuliaan, keagungan Rasul memiliki, namun tidak sama dengan kemuliaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa Taala. Namun bukan hal yang masyhur dan tidak dinukil sama sekali dari para ulama ussalaf. Mereka menyebutkan Nabi Azza wa Jal. Oleh karena itu penggunaan yang seperti ini sama salawat hanya dikhususkan pada para nabi. Sebagian para ulama, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad dan sekelompok dari kalangan para ulama, mereka mengatakan diperbolehkan bersolawat kepada siapa saja dari kaum mukminin secara tersendiri, tidak harus mengikuti Rasulullah atau para nabi. Dan mereka berdalil dengan hadis-hadis yang telah saya sebutkan. Hadis Abdullah bin Abi Aufa menunjukkan bahwa Rasulullah bersolawat kepada siapa saja yang datang kepada beliau dengan membawa sedekah. Demikian pula kisah wanita yang datang kepada Rasulullah meminta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli alayya wa ala zawji." Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan sallallahu alaihi wa ala zawjihi. Namun Al-Allamah Muhammad al-Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau punya rincian yang bagus dalam pembahasan ini tentang hukum bersolawat kepada selain Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau membagi tiga bagian, ada tiga keadaan dalam hal hukum bersolawat kepada selain Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau jelaskan dalam syarah Bulughul Maram. Yang pertama, apabila mereka mengikuti para nabi, jadi tidak berdiri sendiri, namun salawatnya mengikuti nabi seperti yang kita sebutkan tadi, maka ini diperbolehkan berdasarkan ijma', sepakatan para ulama. Misalnya kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi dan seterusnya, diperbolehkan mengikuti nabi. Jadi asalnya bersolat kepada nabi alaihi salatu wassalam. Keadaan yang kedua, dikhususkan orang tertentu selain Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang setiap kali disebut maka bersolawat kepadanya. Maka ini tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi. Khusus. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan radhima an rajulin dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayhi. Sungguh merugi seseorang yang namaku disebut di dekatnya, di sisinya, lalu dia tidak bersolawat kepadaku. Maka kita dianjurkan mendengarkan nama Rasulullah alaihi salatu wassalam, lalu kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan. Nah, ini khusus untuk Rasulullah, tidak boleh kepada selain Rasulullah dan selain nabi. Ya. Setiap kali misalnya disebut nama orang tertentu, nama Abu Bakar misalnya, sallallahu ala Abi Bakar, tidak diperbolehkan. Sallallahu ala Umar, setiap kali disebut namanya, sallallahu ala Abi Hurairah, sallallahu ala Abdullah bin Umar, dan seterusnya, tidak diperbolehkan. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, bersolawat kepada selain para nabi secara khusus tidak mengikuti nabi, namun tidak dijadikan sebagai syiar. Tidak dijadikan sebagai syiar terhadap orang tertentu yang setiap kali disebut namanya bersolawat kepadanya. Maka ini hukumnya diperbolehkan. Ini hukumnya diperbolehkan. Jadi keadaan yang ketiga ini perhatikan bahwa bersolawat kepada selain para nabi secara khusus ketika ada kondisi tertentu, namun tidak boleh dijadikan sebagai syiar. Setiap kali nama yang disebut lalu bersolawat, tidak diperbolehkan, ya, dijadikan sebagai syiar kecuali hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini hukumnya boleh. Ada kondisi tertentu, misalnya yang disebutkan dalam hadis ini, si fulan datang membawa sedekah, lalu kemudian kita mendoakan, Allahumma salli ala fulan, sebutkan namanya atau keluarganya, Allahumma salli ala ali fulan, disebutkan, ya, karena kita mendoakan, kita bersalawat karena ada sebab. Namun tidak diperbolehkan jadikan setiap kali nama yang disebut seperti disebutnya Rasulullah SAW. Berarti itu sudah menjadikan syiar. Sudah menjadikan syiar. Ya. Namun karena ada sebab, kita bersalawat. Itu boleh. Ya. Diperbolehkan. Sallallahu ala Jokowi misalnya. Nah, karena datang membawa sedekah, tapi tidak boleh disebut setiap kali disebut Jokowi sallallahu alaihi atau Allahumma salli ala Jokowi. Nah, tidak diperbolehkan karena itu sudah menjadikan syiar. Tapi kalau ada sebab, maka diperbolehkan. Oleh karena itu para ulama mereka mengingkari pengkhususan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari selain para sahabat. Ketika disebutkan nama Ali radhiyallahu anhu, mereka mengatakan alaihi salam. Ali alaihi salam. Karena ungkapan yang seperti tidak masyhur dari para ulama ussalam, meskipun ada sebagian menggunakan. Namun mengkhususkan kepada Ali, tidak kepada para sahabat yang lain. Ini dikhawatirkan ada unsur ghulu, sikap berlebih-lebihan kepada Ali radhiyallahu anhu. Atau mengkhususkan Ali, karramallahu wajha. Karramallahu wajha. Mengapa dikhususkan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala? Meskipun beliau seorang di antara para sahabat yang mulia, namun mengkhususkan, menjadikan itu syiar khusus kepada Ali radhiyallahu ta'ala, tidak kepada yang lainnya dari kalangan para sahabat, ini dikhawatirkan ada unsur berlebihan, ghulu terhadap pribadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemudian di antara faedah dari hadis ini, disyariatkan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita meskipun dengan doa. Disyariatkan membalas kebaikan orang berbuat baik kepada kita meskipun dengan doa. Orang yang datang membawa sedekah, orang datang membawa zakat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalasnya dengan mendoakan kebaikan kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa in lam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu hatta taru annakum qad kafa'tumuh." Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balas kebaikan. Apabila engkau tidak menemukan sesuatu yang mampu engkau balas dari kebaikannya, maka doakan kebaikan untuknya sampai engkau merasa bahwa engkau telah membalasnya dengan mengucapkan jazakallahu khairan misalnya, atau mendoakan kebaikan, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli ala ali fulan, barakallahu fi, jazakallahu khairan, asabakumullah, dan yang semisalnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berkhidmah kepada beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan. Anas bin Malik yang berkhidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendoakannya semoga dipanjangkan usianya, diperbanyak keturunannya, diperbanyak hartanya, dan terkabul doa beliau alaihi salatu wasallam. Ibn Abbas yang memberi khidmat kepada Rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil, ajarkan kepada dia, fahamkan kepada dia tentang agama ini, ajarkan kepadanya ilmu tafsir, dan begitu seterusnya. Ini merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ketika memberi khidmat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, salli, mintalah sesuatu kepadaku. Kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku memohon untuk menjadi pendampingmu di dalam al-jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-ghaira dhalik, ada enggak yang lain? Huwada, itulah yang aku minta. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, fa'a'inni ala nafsika bikathrati sujud, bantulah aku untuk meraih apa yang kau harapkan dengan memperbanyak salat sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwa zakat itu diserahkan kepada penguasa. Disebutkan dalam hadis ini bahwa kaum mereka datang membawa sedekah mereka, membawa zakat mereka kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Yang status Rasulullah ketika itu adalah seorang pemimpin, pemimpin kaum muslimin sebagai penguasa. Maka ini hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama menyerahkan zakat kepada penguasa, tidak langsung memberikan kepada al-mustahiq yang berhak menerimanya. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama apabila penguasa itu zalim, apakah juga diserahkan kepada mereka. Dan dalil-dalil yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam menunjukkan juga diperbolehkan diserahkan kepada mereka, diserahkan kepada mereka. Dan itu diterangkan oleh Syaukani rahimahullah ta'ala tentang diserahkannya zakat meskipun kepada penguasa-penguasa yang zalim. Adapun ketika mereka menyalurkannya kepada yang tidak semestinya diberikan, tidak disalurkan kepada yang berhak menerimanya, antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila tidak ada pemaksaan dari pihak penguasa, mereka tidak memaksakan untuk harus diserahkan kepada mereka, dan ditambah lagi adanya kekhawatiran jangan sampai disalurkan kepada yang tidak berhak untuk menerimanya, maka sebagian para ulama mengatakan langsung diserahkan kepada al-mustahiq, yang berhak menerimanya itu lebih afdal. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, a'jabu ilayya ayyukhrijaha, lebih aku senangi kalau dia langsung mengeluarkan, yakni menyerahkan kepada yang berhak menerimanya. Wa in dafa'aha ila sultan fa huwa jaiz. Namun kalau dia menyerahkan kepada penguasa, hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan. Wallah ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai di sini. pembahasan kita semoga memberi manfaat. Seseorang memberikan hadiah kepada saudaranya selain mengharapkan pahala juga menginginkan agar saudaranya mencintainya. Sebagaimana dalam hadis yang artinya saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Apakah kalian termasuk beramal dengan menginginkan bagian dunia yang pelakunya akan diazab karenanya? Oh, tidak. Justru ini hal yang dianjurkan. Termasuk di antara cara mendatangkan rasa cinta adalah saling memberi hadiah. Tahadu tahabu, saling memberi hadiah ke kalian, maka yang demikian akan menyebabkan kalian saling mencintai. Apakah sama antara sedekah dengan zakat? Mengapa banyak lafaz-lafaz sedekah dalam hadis dan ayat diterjemahkan dengan zakat? Sedekah itu lebih umum. Sedekah lebih umum mencakup zakat dan yang lainnya. Terkadang sedekah yang dimaksud zakat. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan zakat dengan sebutan sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Disebutkan sedekah. Padahal yang dimaksud di sini adalah zakat. Zakat mal. Zakat harta. Disebutkan dengan lafaz sedekah. Namun terkadang sedekah sifatnya umum, ya, bahkan tersenyum itu sedekah. Semua kebaikan sedekah. Kata Nabi Alaihissalam, kullu ma'rufi sedekah. Setiap perkara baik itu bagian dari sedekah. Memberi nafkah kepada keluarga, apabila seorang meniatkan yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu juga bagian dari sedekah. Nah, jadi sedekah itu lafaz yang sifatnya lebih umum. Wallahu a'lam. Kami dengar ceramah taklim Bapak Ustaz Darmin. Siapa ini Bapak Ustaz Darmin? Kalau tidak boleh taklim membahas manhaj, karena Syekh Mubil rahimahullah tidak pernah membahas manhaj, apakah ini syubhat? Ini bukan syubhat, ini kesesatan yang nyata. Siapa yang mengatakan Syekh Mubil tidak pernah bahas manhaj? Pernah enggak mendengarkan ada ceramah Syekh Mubil khusus membantah Yusuf Al-Qaradawi? Khusus. Bahkan diberi judul Iskatul Kalbil Awi, Yusuf bin Abdillah Al-Qaradawi. Ya, kalau diterjemahkan itu menyumpal mulutnya anjing yang sedang menggonggong Yusuf bin Abdillah Al-Qaradawi. Beliau membahas tentang Jami'atul Iman yang ada di Sa'ah, yang dipimpin oleh Abdul Majid Az-Zindani, ikhwan muslimin. Itu dalam kajian khusus. Kemudian banyak sekali dan tulisan-tulisan beliau dari ceramah-ceramah beliau. Yang paling mengerti yang duduk bersama Syekh Mubil rahimahullah. Nah, hampir setiap hari di sela-sela pelajaran dibahas Salman Al-Awdah, Ihya Uthra', Abdul Rahman bin Khalid, Abdullah Sabit. Sering kan, sangat-sangat sering. Nah, namun pelajaran juga tetap jalan. Jadi yang mengatakan bahwa Syekh Mubil pernah mengajarkan manhaj ini dusta, tidak benar. Apakah orang yang mempunyai usaha baju cakar? Tahu cakar? Cap karung. Apakah ini dinamakan jual beli majhul? apabila memang tidak diketahui apa isinya, bisa jadi jelek, ya, bisa jadi bagus, maka itu majhul. Harus diperjelas jual beli. Apakah manhaj Persis? Saya belum pernah baca secara khusus tentang apa manhaj Persis. Namun yang nampak kalau yang dimaksud dari tulisan-tulisan Hasan, ya, saya pernah baca sebagian dari fatwa-fatwa Hasan rahimahullah, yang nampak ada terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran akhlan yang lebih mendahulukan akal, ya, dan kadang-kadang tidak beramal dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya, dengan alasan bertentangan dengan Al-Qur'an Karim, padahal hadis itu jelas sahih. Allahu musta'an. Jika seorang mempunyai 85 gram emas batangan, kemudian telah sempurna al-haus 1 tahun, apakah zakatnya nanti harus berupa emas pula atau boleh ditukar dengan uang? Boleh ditukar dengan uang yang senilai dengan 2,5% dari emas tersebut. Karena uang sekarang menduduki kedudukan emas, demikian pula perak. Apa hukumnya menjadi peserta BPJS, yang mana setiap peserta tersebut membayar iuran tiap bulannya? Tidak diperbolehkan. BPJS setelah diteliti metodenya dan ditanyakan pada para masyayikh, maka BPJS bagian dari asuransi riba. Wallahu musta'an. Ini tidak jelas tulisannya, susah dibaca. Lain kali kalau menulis yang jelas. Sampai di sini insyaallah warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.